sadari perjalanan cinta kita setiap kali saling menyakiti. Tidakkah kau pikir betapa gelapnya hati bila selalu terulang kembali. Kau yang nabiku, ku yang nabimu. Baiknya kita akhiri semua. Aku bukan ramah, kau lelahnya hati bila selalu